Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة wa minan nar. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita kembali melanjutkan pembacaan sebuah kitab yaitu Al-Wabilus Sayyib min Kalamit Thayyib, kitab nasihat yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala berkaitan tentang motivasi-motivasi ya kepada kita semuanya tentunya agar mampu senantiasa menjaga ya lisan kita, menjaga hati kita dan menjaga anggota badan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah taala, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membacakan bagaimana penjelasan daripada Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala terkait dengan arkanu asyukur, ya, rukun daripada syukur, rukun-rukun syukur, ya. Sehingga kita telah mengetahui barakallahu fikum bahwasanya yang namanya rukun syukur, ya, adalah pengakuan, ya, di dalam hati, ya, berkat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kemudian menyebutkan nikmat tersebut ya secara zahir dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala daripada ya amalan-amalan saleh barakallahu fikum. Inilah arkan syukur. Kemudian barakallahu fikum, ya, kita akan langsung masuk kepada al-adbab ats-tsalatsah, ya, tiga susunan kehidupan yang berikutnya. Ya. Nikmat dan al-mihan, ujian-ujian. Dan sekarang kita akan masuk pada ujian, musibah, cobaan. Nah, al-thani, ya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-thani mihanun ya min Allah taala yabtalihi biha, ya. Yang kedua adalah mihan, ya, adalah ujian-ujian ataupun cobaan-cobaan, bisa masuk juga padanya masaib, musibah-musibah. Naam, ya, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sekarang sudah dibuka ataupun diberikan sebuah faedah dari Imam Al-Qayyim rahimahullah taala bahwasanya yang namanya cobaan, ujian, musibah itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, pasti berkat izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, oleh karenanya barakallahu fikum, ketika kita mendapatkan musibah, ya, seperti musibah gempa, musibah yang lainnya. Ya, terkadang kebanyakan daripada manusia langsung ya mengarah kepada sebabnya, ya, langsung kepada enam yang pertama kali dipikirkan adalah mencari apa sebabnya, bukan yang pertama kali dipikirkan adalah ini musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah contoh misalnya musibah yang lainnya, orang meninggal dunia, pasti langsung kita tanya, ya, apa sakitnya? Kok bisa meninggal? Nah, dia sakit apa? Kok bisa meninggal? Ya. Padahal sebenarnya ini musibah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian barulah kita, ya, tanya penyebabnya, ya, sebab daripada datangnya musibah tersebut. Nah, dan ini kaidah daripada Imam Qayyim rahimahullah Taala. Beliau mengatakan mihanan minallahi Taala yabtalihi biha. Ujian-ujian itu ia datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Subhanahu Wa Taala menguji dengannya, ya, menguji hamba tersebut dengan ujian tersebut. Ya. Dan kaidah ini sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat Taghabun ayat ke-11, Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah." Ya. Tidaklah datang suatu musibah, ya, melainkan itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam lanjutan ayatnya. Ya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman maksudnya meyakini ini musibah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya Allah akan memberi petunjuk, ya, kepada hatinya, kepada jiwanya. Nah, ya, artinya ada, ya, balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika seseorang itu meyakini bahwasanya nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nah, kemudian yang paling penting, rahimakumullah, ya, setelah kita mengetahui bahwasanya ujian ataupun musibah, cobaan datangnya dari Allah, barulah kaidah yang berikutnya, yang kedua, bahwasanya, ya, sebab terjadinya musibah, sebab didatangkan cobaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu merupakan daripada dosa, kesalahan, ya, manusia. Ya. Musibah datang dari Allah, penyebabnya tentu disebabkan karena ulah manusia itu sendiri. Ya. Nah, dan wabil khusus, ya, pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala timpakan musibah berupa wabah, ya, wabah penyakit, ya, dan pada hari ini dunia medis mengenal dengan virus corona. Ya. Nah, maka mari kita ingin mencari tahu, ya, apa penyebab di antara turunnya wabah ini, barakallahu fiik. Maka rupanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya, sebab turunnya wabah ini, ya, sudah termaktub dalam sebuah hadis. Ya. Maksudnya wabah secara umum, termasuk wabah yang kita rasakan ini, apa penyebabnya? Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tabhar al-fahisha fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha bihim at-ta'un wal-awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw." Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah nampak lam tadhhar al-fahisha, tidaklah nampak suatu perbuatan keji, ya, pada suatu kaum fi qaumin qad hatta yu'linu biha, ya, hingga mereka terang-terangan melakukan perbuatan fahisyah tersebut. Ya. Tidaklah sebuah, ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan, ya, sebuah musibah itu disebabkan karena perbuatan yang diperlihatkan, ya, oleh, ya, hamba-hamba tersebut, oleh sebuah kaum tersebut. Ya. illa fashabihim, malaikat akan tersebar kepada mereka afa'u, ai wabah, ya, akan tersebar afa'u atau wabah, wal awja' allati lam takun madat fi asyabihim alladziina madat, ya, dan penyakit-penyakit lainnya, ya, yang tidak pernah, ya, menjangkiti generasi sebelumnya. Artinya setiap wabah, ya, itu, ya, berbeda-beda kondisi penyakitnya. Dan mungkin, ya, wabah yang kita rasakan sekarang ini, ya, belum pernah terjadi pada generasi sebelumnya. Sebagaimana dalam hadis, ya, sebagaimana Nabi SAW sabdakan. Sehingga barakallahu fikum, syahid daripada hadis ini yang ingin kami sampaikan bahwasanya at-ta'un sebab utamanya adalah fahisyah, ya, perbuatan-perbuatan keji. Apa contohnya al-fahisyah? Di antaranya adalah al-zina wal-liwaq, ya, perbuatan zina dan perbuatan suka sesama jenis atau LGBT. Ini dijelaskan oleh para ulama, ya, dengan makna apa itu fahisyah. Ya. Artinya apa yang boleh dikatakan sekarang sudah ditampakkan secara terang-terangan bagaimana perbuatan zina, menghadirkan zina. Ya. Demikian pula liwaq, ya, LGBT. Ya. Lelaki suka sama lelaki, wanita suka sama wanita. Ya. Ini semua sudah sedang mereka suarakan, sedang mereka perlihatkan, sedang mereka pertunjukkan kepada manusia. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga turunkan, ya, yang namanya at-ta'un, wabah wal auja', ai penyakit-penyakit allati takun madat bi aslabihim, yang tidak pernah dirasakan oleh generasi sebelumnya, barakallahu fiik. Naam. Ya. Ini, ya, faedah dari Imam Al-Qayyim terkait kaidah musibah ataupun ujian datangnya dari Allah, sebabnya adalah perbuatan daripada, ya, manusia itu sendiri. Nah, kemudian kepada Nabi Muhammad rahimahullah kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, wa farduhu fiha at-taslim was-sabr. Ya. Dan maka kewajiban seorang hamba, kewajibannya, ya, kewajiban ketika Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah, ujian, cobaan pada seorang hamba, yang wajib bagi seorang hamba adalah at-taslim, ai menerima ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, turunkan, berupa musibah-musibah tersebut. Dan di antara bentuk at-taslim, di antara bentuk at-taslim, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bentuk at-taslim bentuk menerima segala ujian musibah yang ditimpakan kepada dirinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat ke-156, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, alladzina idza asabathum musibatan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bentuk penerima takdir Allah Subhanahu wa taala berupa musibah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami, ya, ataupun sesungguhnya, ya, ataupun alladzina, ya, orang-orang idza asabathum musibah, orang-orang yang jika ditimpakan, ya, musibah kepada mereka, qalu, mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah lah kami kembali. Ikhwanakumullah, ketika terjadi musibah, ya, baik pada diri kita maupun saudara kita, ya, jangan ragu-ragu untuk mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena ini bentuk at-taslim, bentuk menerima ridha, na'am, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala sedang ujikan, berikan kepada hamba-hambanya. Nah, kemudian kepada kita rahimahumullah, bentuk at-taslim ataupun penerimaan ridha terhadap musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang berikutnya adalah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kala kala wa kala, walakin qul qaddarallahi wa masya'a fa'al." Jika Allah Subhanahu wa taala timpakan sesuatu musibah kepada dirimu, maka jangan kau katakan seandainya aku melakukan, seandainya dulu aku melakukan demikian dan demikian. Nah, tapi katakanlah, ucapkanlah, qaddarallah wa masya'a fa'al. Ini takdir, ini takdir Allah, dan apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ini bentuk ucapan ataupun bentuk wujud daripada menerima takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bentuk at-taslim. Nah, maka ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita mengucapkan seandainya saya melakukan itu dan ini. Maksudnya kalimat lau di sini adalah kalimat yang menyesali takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kehendak yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka lanjutan hadisnya, fa inna lau, maka sesungguhnya kata lau ataupun andai saja ataupun seandainya, taftahu amal syaitan, itu akan membuka pintu godaan syaitan. Untuk menggoyangkan hati seorang hamba, keimanan seorang hamba yang tadinya dia yakin musibah itu datang dari Allah, tapi musibah itu begitu berat dia rasa sehingga dia mengucapkan kalimat andai saja, andai saja. Subhanallah. Contoh kecil saja. Ketika misalnya anak kita bermain di luar kemudian terjatuh ataupun terluka ataupun harus dibawa ke rumah sakit, kemudian kita katakan seandainya saja aku tidak mengizinkan anak itu keluar. Nah, bahaya kalau kita jadi hadirin rahimakumullah. Seandainya aku lakukan ini, aku ajak dia masuk, ajak dia ke dalam, aku ajak dia. Nah, ya tidak, aku izinkan keluar. Ini seolah-olah menggambarkan kepada dia bentuk kata kalimat yang menyesali takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian qaddar Allah wa masya'a fa'al. Inilah bentuk penerimaan yang baik ketika na'am menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nah. Menghadapi ujian tadi, kewajiban seorang hamba adalah at-taslim wa shabr. Menerima dan bersabar. Nah, sekarang Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala akan lebih mendalami lagi tentang bagaimana gambaran kesabaran. Baik. إخوان في الدين رحمنا رحمكم الله كتب الإمام القيم رحمه الله تعالى والصبر والصبر dan sabar wujudnya adalah gambarannya adalah حبس النفس عن التسقط بالمقدور. Yang pertama, sabar itu adalah menahan diri, menahan jiwa, menahan hati anta saqti bil maqdur, dari ketidaksukaan atas apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ini yang pertama. Ini termasuk rukun sabar. Yang disebut oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Yang pertama adalah habsun nafsi anta saqti bil maqdur, menahan jiwa dari ketidaksukaan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Jiwa hati jangan sampai tidak suka terhadap musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Contoh sekarang musibah virus corona ini, wabah ini Allah Subhanahu wa taala berikan, jangan sampai ada dalam hati ini rasa tidak suka terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jangan sampai terbesit rasa tidak suka Sekarang berapa banyak? Tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin mengungkapkan ketidaksukaannya bukan secara frontal kepada Allah, dah, tapi dengan ya, perbuatan-perbuatan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, terhadap dunia medis, ya, ketidakpercayaan terhadap apa yang disampaikan oleh pemerintah, kemudian mengatakan ini adalah kontroversi ataupun konspirasi dan segala macamnya. Padahal pemerintah dan dunia medis telah membuktikan secara ilmiah bahwasanya virus ini ada. Virus ini ada, barakallahu fikum. Maka orang yang mengatakan bahwasanya virus corona ini hanya konspirasi, kami ingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hatu burhanakum in kuntum shalihin." Tunjukkanlah bukti-bukti engkau jika engkau mengatakan bahwasanya ini adalah hanya sebatas konspirasi. Tunjukkan bukti-buktimu jika engkau adalah orang-orang yang ya jujur. Nah, silakan tunjukkan bukti ilmiah. Kalau kita ingin mengikuti apa ajakan untuk memvonis bahwasanya ya musibah ini ataupun virus ini adalah hanya sebatas konspirasi, barakallahu. Nah, kemudian yang kedua, habsul lisan an syaqwa, yaitu menahan lisan ya dari berkeluh kesah. Nah, ini rukun yang kedua daripada rukun sabar, ya, menahan lisan dari pada berkeluh kesah, protes kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa ditidakadili dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan, merasa dicurangi. Saya sudah berjuang susah payah, dari nol saya bangun usaha saya, tapi belum maju-maju. Tapi si bulan baru datang kemarin berjualan di sebelah saya, tiba-tiba langsung laris manis. Terucapkan kalimat-kalimat itu mungkin tidak kepada saudaranya tadi, ya, temannya yang berjalan, tapi kepada keluarganya, kepada istrinya. Dia curhat ketidaksukaan itu, dia lepaskan lisan dia untuk berkeluh kesah atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, yang ketiga adalah wahabul jawarih anil ma'siyati, ya, dan menahan anggota tubuh, anggota badan dari melakukan kemaksiatan. Ya. Di antara kemaksiatan, contoh kemaksiatan ketika datangnya musibah kepada seorang hamba, disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, kallatni, ya, seperti ya menampar-nampar diri, ya, wasyakkit thiyab, ya, seperti merobek-robek kerah baju, merobek-robek baju, ya, kemudian wanadfi sya'r, ya, dan menjambak-jambak rambut, wanahwi, dan yang semisalnya. Ya, ini adalah gambaran ya anggota badan yang ketiga diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menolaknya, dia tidak suka terhadapnya dan diwujudkan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perbuatannya orang-orang jahiliyah. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, dari atau yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man latama al-hudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bi da'wa jahiliyah." Ya. Kata Rasulullah SAW, bukan termasuk daripada golonganku yang mana mereka menampar-nampar pipi, merobek-robek baju dan menyeru kepada seruan jahiliyah. Rasulullah SAW katakan bukan daripada golongan. Ya. Di antara contoh seruan-seruan jahiliyah tadi apa? Memanggil-manggil nama mayit. Ya. Meratapi memanggil nama mayit. Ya pulan, ya pulan. Ya. Gak rela kalau ayahnya, anaknya meninggal dunia sehingga dipanggil-panggil terus namanya. Ini ya amalan jahiliyah. Ya. Yang harus kita waspadai, barakallahu. Nah, dan inilah ikhwan fil din rahimakumullah adalah arkan as-sabr, rukun-rukun sabar yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاث dan maka poros edar ya. Sabar, poros edar sabar adalah berputar ataupun berada pada tiga rukun ini ya. Tiga rukun ini ya. Kalau kita bisa simpulkan apa rukun sabar, yaitu menahan hati dari ketidaksukaan terhadap ya, takdir Allah. Kemudian yang kedua, menahan lisan dari berkeluh kesah. Kemudian yang ketiga, menahan anggota badan dari bermaksiat kepada Allah. Ini tiga rukun sabar yang harus selalu kita ingat. Ya. Karena ini ya, majlis nasihat di Qanifidin Alhamdulillah. Ya, kita mengambil kalam dari Al-Qaim untuk menasihati diri kita sendiri. Ya, diri kita semuanya warga. Nah. Kemudian faedah yang luar biasa yang lainnya. Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, فَإِذَا قَامَ بِهِ الْعَبْدُ كَمَا يَنْبَغِي ya. Maka jika seorang hamba itu mewujudkan ya, menegakkan, mengaplikasikan tiga rukun sabar ini sebagaimana yang diharapkan, كَمَا يَنْبَغِي, maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, انقلبت المحنة في حقه منحة. Masya Allah. Ya. Kalau seandainya seorang hamba mewujudkan tiga rukun syukur ini ketika dia diberikan musibah dunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan ya, berbalik musibah tadi, ujian tadi, mihnah tadi pada hakikatnya menjadi sebuah pemberian, sebuah hadiah, sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah. Ya. Musibah bisa menjadi sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang mewujudkan tiga arkan as-salat, rukun-rukun salat tadi. Ya. Nah. Ikhwani fi din rahimakumullah. Ya. Sabar itu bukan perkara yang sia-sia. Berat memang kita harus bersabar. Tapi balasan dari Allah Subhanahu wa taala justru akan dirubah musibah tadi menjadi sebuah kenikmatan. Ya, mungkin pernah kita mendengar hikmah di balik musibah. Nabi itu sahih, itu benar. Ya. Mungkin dulu pernah kami di Aceh tsunami. Ya, berapa banyak orang yang terkena tsunami, tapi ada hikmah di balik itu semua. Ya, dari segi dunianya mereka diberikan harta, bahkan rumahnya yang dulu biasa saja kemudian bisa dijadikan lebih bagus lagi, lebih indah lagi. Ini secara Allah yang kita perhatikan. Dan demikian pula yang lainnya. Ya. Pemberian tadi bisa kita gambarkan dari dua sisi. Pemberian di dunia dan pemberian di akhirat. Apa itu pemberian di dunia? Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabiah yang mulia itu Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله. Tidaklah seorang muslim yang ditimpa musibah lalu dia ucapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, di antaranya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengucapkan kalimat ini sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma ajurni fi musibati wa khlifli khairan minha. Ya Allah, berilah ya, pahala ataupun balasan pada setiap musibah yang menimpaku, wa khlifli khairan minha, dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Ya. Ini di dunia kita berdoa masih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menggantikan lebih baik. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Eh, maksudnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melainkan Allah berikan kepadanya yang lebih baik darinya. Ya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini riwayat Muslim. Ya. Janji Allah Subhanahu wa taala ketika seorang sabar mewujudkan tiga rukun sabar, Allah Subhanahu wa taala akan ganti musibah tersebut dengan yang lebih baik kondisinya. Apakah itu ketenangan hati? Ya, ketika dapat musibah, dia tidak terjatuh kepada kemaksiatan. Sehingga Allah berikan kekuatan dia untuk melakukan tiga rukun tadi. Sehingga ketika anaknya meninggal dunia, anak yang dia dambakan meninggal dunia, dia bersabar, kuat hatinya. Berbeda dengan orang yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan pemberian yang baik pada hatinya, dia menyesal, dia menangis, marah kepada Allah Subhanahu wa taala, protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang diberikan kebaikan oleh Allah, dia akan tenang menghadapi ini semua dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya, diberikan pahala yang lebih baik daripada ini. Kemudian dari sisi akhiratnya, artinya ketika dia wafat, ketika dia meninggal dunia, ketika dia menutup hidupnya, dalam keadaan meninggal dunia, dan selama kehidupannya dia terus menjadi orang-orang yang sabar, maka ini Allah Subhanahu wa taala yang langsung menjanjikan kepada as-sabirun, kepada orang-orang yang sabar, as-sabirin, kepada orang-orang yang sabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala janjikan, kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas-sabirun ajrahum bighairi hisab. Masyaallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hanyalah orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Tanpa batas, ikhwan fiddin, di dunia Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan, Allah ganti dengan hikmah di balik musibah, Allah ganti yang lebih baik di akhirat. Allah hamparkan pahala-pahala dirinya tanpa batas. Allah berikan pahala-pahala dirinya tanpa batas. Kalau pahala seorang hamba sudah tanpa batas, dan tidak lain dan tidak bukan, mereka berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fi din rahimakumullah, inilah wujud daripada orang yang bersabar. Nasihat ini diucapkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, beliau beristinbat dari ayat Allah Subhanahu wa taala dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sebagian kecilnya yang kita sebutkan tadi. Maka beliau mengingatkan untuk kita yang membaca kitab ini agar senantiasa menjadi manusia yang bersabar di setiap musibah yang Allah Subhanahu wa taala ujikan, setiap cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, agar dia mampu melewatinya dengan mewujudkan rukun-rukun sabar tadi, dan janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti. Kalau kemarin Allah Subhanahu wa taala berjanji ketika orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, la aziyannakum, Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat kamu, nikmat tersebut di dunia dan di akhirat, di dunia dan di akhirat. Tentunya di dunia dengan kenikmatan-kenikmatan lainnya yang menyusul berikutnya, di akhirat jannah, syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang bersabar, Allah berjanji lagi, innama yuwaffas-sabirun ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabar, yang mereka akan dicukupkan pahalanya tanpa batas. Tanpa batas, barakallahu fiikum. Ikhwani fi din, rahimakumullah. Kesimpulan daripada apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, dan masalah sabar ini masih berlanjut, adalah jika seorang itu tertimpa musibah, yang pertama yang harus dia wujudkan adalah istirja, mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kalimat yang diajarkan Rasulullah SAW yang lainnya, qadarullah wa masya'. Kemudian jangan lupa dia berharap pahala dari musibah yang dia dapati dengan dia berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tadi, Allahumma ajurni fi musibati wa khlifli khairan minha. Kemudian ya, Qanitidin rahimahumullah, ya, dia berdoa kepada Allah, ya, senantiasa berdoa kepada Allah, ya, dan berharap diganti dengan yang lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhir. Di dunia dan di akhir. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Inilah ya hakikat sabar yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Semoga ya, kita yang mendengarkannya, khususnya kami pribadi yang menyampaikan dan kepada para jemaah sekalian yang mendengarkan, kita betul-betul termasuk orang-orang yang bersabar. Karena sekali lagi, kehidupan ini akan seperti itu terus sampai akhir hidup nanti. Sampai akhir ya, hancurnya dunia ini. Nikmat, ya, musibah, dan dosa. Ini terus akan berputar. Akan terus dihadapi asalhamnya. Maka ketika kita mendapat nikmat, jadilah kita orang yang bersyukur. Ketika kita Allah subhanahu wa ta'ala timpakan musibah, ujian, maka jadilah kita orang yang bersabar. Dan ketika kita terjatuh kepada dosa, jadilah kita orang yang senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada bab sabar ini, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana janji Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala membalas setiap kesabaran kita dengan pahala, dengan pahala yang tanpa batas di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahil alamin. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.